نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk melanjutkan majlis yang ketiga min majalisi nukhbatil fikar fi mustalahi ahlil athar karya al-hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, bahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa al-khabaru itu terbagi menjadi empat. Ya, imma an yakuna bituruqin bila adadin muayyanin, ketika dia turuknya banyak, tidak terbatas, dan itulah yang disebut sebagai mutawatir. Au ma'a hasrin, ada kalanya turuknya, sanatnya terbatas. Maka jalan atau khobar yang sanatnya terbatas terbagi lagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi masyhur yang dia memiliki thalatha turuqin fa'akthar, memiliki tiga jalur sanat atau lebih. Dan juga ada al-aziz alladhi lahu tariqan, ya, yang dia memiliki dua jalur sanad. Dan juga ada al-gharib, ya, ada al-gharib yakni yang dia hanya memiliki satu jalur sanad saja, ya, hanya memiliki satu jalur sanad. Kemudian al-hafidh melanjutkan bahasan beliau tentang al-gharib, ya, melanjutkan bahasan tentang al-gharib. Qala al-hafidh fi nukhbatihi ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه bahwa gharabah yakni hadis yang gharib tadi, hadis yang gharib yang hanya memiliki satu jalur sanad tadi, ada kalanya gharabahnya yakni bersendirian jalurnya itu fi aslis sanad, dia ada pada aslus sanad. Apakah itu aslus sanad? Wa huwa taraful ladzi fihi sahabi, dijelaskan lebih lanjut oleh al-hafidz dalam nuzhahnya, yakni bagian atau posisi sahabat, ya, posisi sahabat. Ketika bersendirian gharibnya di posisi sahabat, fal awwalu al fardul mutlaq, maka itu adalah al fardu al mutlaq, ya, ketika bersendiriannya di aslus sanad di posisi sahabat. Hanya satu sahabat yang meriwayatkan riwayat tersebut. Walau ta'addadit turuqu ilaih, walaupun kemudiannya jalur ke sahabat itu menjadi banyak. Ya, walaupun kemudian ya jalur dari jalur kepada sahabat satu itu menjadi banyak, ya. Akan tetapi tidak ada sahabat yang lain yang meriwayatkan riwayat tersebut. Maka di sini fal awwalu al fardul mutlaq, maka ini yang disebut sebagai al fardu al mutlaq, ya, disebut sebagai al fardu al mutlaq. Ya, mana contohnya? Disebutkan contohnya oleh al hafidh dalam nuzhatun nazar, ya, di mana beliau menyebutkan ka hadithi syu'abil iman, seperti hadith tentang cabang keimanan, yakni al imanu bid'un wa sittuna syu'bah au sab'un syu'bah fa'arfa'uha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih, ada ikhtilafur riwayat tentang di situ. Ada yang lafaz dengan 60 cabang, ada yang dengan lafaz 70 cabang. Ya. Cabang yang paling tinggi qawlu la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi, ya, ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz, tafarrada bihi Abu Shalih an Abi Hurairah wa tafarrada bihi Abdullah ibn Dinar an Abi Shalih. Tafarrud Abu Hurairah, Abu Hurairah bersendirian meriwayatkan hadis ini. Bahkan rawi dari Abu Hurairah pun bersendirian, ya, yakni Abu Shalih. ya, yang bersendirian, hanya Abu Shalih saja yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa tafarrada Abdullah bin Ibnu Dinar dari Abu Shalih, kemudian Abdullah bin Dinar pun tafarrud dalam meriwayatkannya. Yakni dari Abu Hurairah, Abu Hurairah bersendirian meriwayatkan, kemudian Abu Shalih, Abu Shalih pun bersendirian dalam meriwayatkan, kemudian Abdullah bin Dinar, ya. Kemudian Abdullah bin Dinar, mereka semua bersendirian dalam periwayatan hadis Syu'abul Iman ini. Ya, maka inilah yang disebut sebagai al-fardul mutlak. Ya, al-fardu al-mutlak. Contoh al-fardul mutlak ini banyak di Musnadul Bazzar. Ya, banyak di Musnadul Al-Bazzar, ya, wa fi Musnadil Bazzar wal mu'jamil awsat lit-Tabarani amthilatun katsira. Ya, itu diungkapkan oleh Al-Hafidz dalam nuzhahnya bahwa dalam Musnad Al-Bazzar dan Mu'jam Al-Awsat Al-Imam At-Tabarani beliau memiliki tiga ma'ajim, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Saghir, dan Al-Mu'jamul Awsat. Ya. Yang di Mu'jamul Awsat ini banyak contoh-contoh dari hadis Al-Fardul Mutlak ini. Ya, contoh dari Al-Hadith Al-Fardu Al-Mutlak. Kemudian jenis yang kedua, Al-Fardun Nisbi. Wathani Al-Fardun Nisbi. Ya, Al-Fardu An-Nisbi. Dia hadith yang fard, hadith yang bersendirian, akan tetapi nisbi. Ya, ini apa itu nisbi? Sifatnya ditinjau dari sisi tertentu. Dia hanya bersendirian, tapi kalau dari sisi tertentu. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang lain, ada kalanya dia bukanlah sebagai hadis fard. Bahkan bisa dikatakan sebagai hadis yang masyhur. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz, summiya nisbiyan likauni tafarrudi hasala bin nisbah ila syakhsin muayyan. Yakni dia tafarrudnya, menyendirinya riwayat tersebut hanya karena dinisbahkan kepada seorang rawi tertentu. Wa in kana al-hadithu fi nafsihi masyhuran. Walaupun ada kalanya hadisnya sebenarnya masyhur. Ya, dia masyhur dari jalan-jalan yang lain, tapi barangkali ada satu jalan yang agak aneh, menyendirian, atau satu-satunya riwayat dari jalur fulan an fulan. Ya, satu-satunya riwayat dari jalur fulan an fulan hanya memiliki satu hadis itu saja. Ya, maka ini dikatakan sebagai al-fardu an-nisbi. Ya. Ini dikatakan sebagai al-fardu an-nisbi. Barangkali menjadi samar bagi sebagian orang, loh bagaimana kita nanti membedakan antara al-gharib dengan al-fardu al-mutlaq dengan al-fardu an-nisbi. Ya, maka ini pun dijelaskan oleh Al-Hafidz, fal-fardu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al-fardil mutlaq. Kalau ada ulama mengatakan al-fardu saja, hadza haditsun fard, hadza haditsun fard, maka itu maksudnya al-fardul mutlaq. Ya, itu maksudnya adalah al-fardu al-mutlaq tadi. Yang pertama, yakni yang gharabahnya menyendiriannya sejak dari aslus sanad. Ya, sejak dari aslu as-sanad, yakni poros sahabat, bahkan ada karanya turun ke tabaqah selanjutnya. Sedangkan al-gharib aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardin nisbi. Kalau ada ulama mengatakan hadza haditsun fard, maka itu kebanyakan maksudnya adalah al-fardu al-mutlaq. Tapi kalau ada ulama mengatakan hadza haditsun gharibun, ya, biasanya Imam At-Tirmidzi sering seperti ini, hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi. Ya, ini hadis gharib dari jalur sanad ini. Maka gharib di situ kebanyakannya maksud para ulama adalah al-fardun nisbi. Yakni dia terhitung sebagai hadis fard hanya dari jalur itu saja. Walaupun sebenarnya hadisnya masyhur masih ada jalur-jalur yang lain, tapi jalur khusus itu terhitung sebagai al-fardu an-nisbi. Ya, ini perbedaan istilah para ulama dalam penggunaan atau pemutlakan al-fardu dengan al-gharib. Ya, al-fardu dengan al-gharib. Kalau fardul mutlak itu biasa dimutlakkan sebagai fardu saja. Adapun fardun nisbi biasanya diungkapkan oleh para ulama sebagai al-gharib, ya, sebagai hadithun gharib, ya, yang biasa itu kalau mudahnya kita buka Sunan Tirmidzi itu sering beliau mengungkapkan hadha hadithun gharibun min hadal wajhi, ya, ini hadith gharib dari jalur seperti ini. Ya. Ini tentang hadith, ya, gharib atau juga hadith fard dengan dua jenisnya, baik itu al-fardul mutlak maupun al-fardu an-nisbi. Kemudian Al-Hafidh membawakan, ya, masalah bahwa sebagaimana di awal, ya, imma mardud wa imma maqbul, bahwa hadis ahad ada kalanya mardud, ada kalanya maqbul, ya, ada kalanya tertolak, ada kalanya diterima. Maka Al-Hafidh kemudian melanjutkan pembahasan tentang hadis yang bisa diterima, hadis yang bisa diterima, yakni hadis yang sahih. Ya, hadis yang bisa diterima menurut jumhur ulama 4 jenis, ya. Hadis yang bisa diterima menurut jumhur ulama hadis adalah 4 jenis. Ya, sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. 4 jenis hadis yang terhitung sebagai hadithun maqbul. Hadis yang bisa diterima. Yang paling tinggi adalah hadis sahih li dzatihi. Yang paling tinggi adalah sahih lidzatihi. Oleh karena itu, Al-Hafidh memulai dengan bahasan ini. Beliau berkata dalam nukhbahnya, wa khabarul ahad binakli adlin tamid dhabti muttasilis sanadi ghairi mu'allalin wala syadhin huwa sahihu lidzatihi. Khabarul ahad tadi, yakni yang itu mencakup, ya, hadith masyhur, hadith aziz, dan hadith gharib. Semuanya kan sudah kita bahas, dikatakan sebagai khobarul ahad. Jika dia memiliki 5 syarat, ya, jika dia memiliki 5 syarat, apa itu? Binakli adlin. Ini syarat pertama. Dia dinukil dengan periwayatan rawi yang adil. Ya, dinukil dengan periwayatan rawi yang adil. Tamid dhabti. Para perawinya, dobtunya, dobtun tam. Nanti kita bahas apa itu makna dobit. Kedobitannya adalah kedobitan yang sempurna. Tamud dobti. Muttasilis sanadi, sanatnya bersambung. Ghairi mu'allalin. Nah, yang 3 pertama itu adalah syaratnya syurutun muthbatah. Syarat isbat, yakni syarat yang ditetapkan. Syarat yang sifatnya keberadaan. Ini syarat yang harus ada. Ya, itu 3 syarat yang awal, syarat yang ada. Sedangkan 2 syarat setelahnya itu syartun manfi, yakni jangan sampai ada. Jangan sampai ada 2 hal yang ini. Apa itu? Ghairu mu'allalin, bukan atau tidak ada ilal. Tidak ada ilalnya. Ya, tentu saja yang dimaksud lebih spesifik adalah illatun qadihah. Illat yang mencacati keabsahan hadis. Wala syadzin, dan bukan pula hadis yang syadz. Tidak pula ada syudzudz dalam riwayat tersebut. Nanti kita bahas lagi apa itu syudzudz. Ya. Maka ketika terpenuhi 5 syarat ini, huwa sahihu lidzatihi. Inilah yang dikatakan sebagai hadis yang sahih lidzatihi. Ya, dikatakan sebagai hadis sahih lidzatihi. Kenapa Al-Hafiz mengawali dengan sahih lidzatihi, ya, quddimal kalamu ala sahih li'ulwi martabatihi? Karena dari 4 jenis tadi, hadis yang bisa diterima, sahih lidzatihi, sahih lighairihi, hasan lidzatihi, hasan lighairihi, yang paling tingginya adalah as-sahihu lidzatihi. Oleh karena itu beliau mengawali pembahasan dengan sahih lidzatihi. Beliau sebutkan bahwa sahih lidzatihi adalah yang terkumpul padanya 5 syarat. Ya, ini 5 syaratnya pun sudah kita bahas di Baiquniyah. Ya, maka mustalah hadis itu memang seperti ini. Ada kalanya dia bahasannya mengulang. Ya, bahasannya mengulang, tapi nanti ada tambahan bahasan yang lebih spesifik. Seperti itu. Ada tambahan bahasan yang lebih spesifik. Ada jenis-jenis yang baru. Ada kalanya ditambahkan jenis istilah hadis yang baru. Ya, memang kitab-kitab mustalah, bahkan bisa dibilang hampir seluruh kitab-kitab ilmu itu seperti itu. Yakni kitab yang kecilnya mengawali dengan bahasan-bahasan yang penting, Kemudian kitab yang lebih besar menambahkan bahasannya atau menambahkan furu' dari bahasan-bahasan penting tersebut. Rata-rata kitab ilmu itu seperti itu. Di sini Al-Hafiz bawakan bahwa syarat hadis sahih binakli adlin, dengan para periwayatan para rawi yang adil, ya, para rawi yang adil. Adil di sini bukan adil, bukan adil lawan dari zalim, bukan ya. Bukanlah adil lawan dari zalim. Makna adil di sini dijelaskan lebih lanjut oleh Al-Hafiz dalam Nuzhatun Nazarnya. Man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Yakni kemampuan seseorang atau ketakwaan seseorang, yakni sifat pada diri seorang rawi sehingga dia bisa berada di atas ketakwaan dan menjaga kewibawaan, tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak kewibawaannya. Ya, maka rawi yang memiliki sifat ini adalah adil. Ya, disebut dia sebagai adil. Ketakwaan maksudnya adalah, ya, dia bukan pelaku dosa besar. Ya, dia senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan dosa besar. Dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Tidak melakukan kesyirikan, kefasikan, dan bid'ah. Ini yang disebut sebagai adil. Rawi yang seperti ini yang disebut sebagai adil. Ya, sebagian ulama mengkritisi makna adil yang dibawakan oleh Al-Hafidz. Kenapa? Karena siapa orang yang tidak pernah melakukan dosa besar, tidak terus-menerus dalam dosa kecil? Kalau sekarang ada tidak? Wallahualam, ini sangat sulit sekali. Ya, dosa besar itu kan banyak. Ya, bohong saja itu sudah termasuk dosa besar. Sumpah palsu dosa besar. Gibah namimah dosa besar. Ya, mana kita yang kosong dari dosa-dosa tersebut? Ya, sebagaimana mengkritisi seperti, kenapa? Karena sifat ini, tidak ada yang memenuhi sifat ini illal a'immatul kibar, kecuali para imam besar terdahulu. Adapun orang-orang yang belakangan sulit memiliki sifat seperti ini. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama tidak setuju dengan definisi adil yang seperti ini. Adapun sebagaimana sudah kita bahas bahwa saya lebih condong definisinya Imam Asy-Syafi'i. Man kana ta'atuhu ghalibatan 'ala ma'siyatihi. Barang siapa yang ketaatannya lebih dominan, lebih unggul daripada maksiatnya, maka dia disebut sebagai adil. Ya, disebut sebagai adil. Dia dominannya taat. Ya, salat 5 waktu, membayar zakatnya, dia puasa, ya, tidak bermudah-mudahan melakukan dosa. Kalaulah dosa, dia segera bertobat. Lebih dominan taatnya daripada maksiatnya, maka insyaallah itu termasuk adil. Kenapa? Karena Allah firmankan tentang adil ini. Para ulama mengambil dalil tentang bahasan adil ini berdasarkan firman Allah, fa ashhidu dzawai adlin minkum wa aqimush shahadata lillah. Ambillah persaksian, ya, para saksi yang adil. Sedangkan hukum persaksian itu bukan hanya zaman Nabi, tapi berlanjut sampai akhir zaman. Menunjukkan sifat adil itu tergantung dari zaman yang satu dengan zaman yang lain. Itu bisa berbeda. Zaman dahulu, ya, barangkali pelaku maksiat atau orang fasik di zaman dahulu, kalau dibawa ke zaman sekarang, itu orang paling taat. Ya, orang paling taat. Kenapa? Karena memang dari isyarat ayatnya, itu sudah ada isyarat bahwa minkum, yakni di antara kalian, menunjukkan ikhtilafu zaman, ada kalanya menjadi ikhtilafu al-i'tibar. Yakni perbedaan zaman itu bisa menjadi beda patokan. Ya, bisa menjadi beda patokan. Kenapa? Karena Allah firmankan, dzawai adlin minkum, di antara kalian. Ya, di antara kalian. Sebagaimana bahkan asar para sahabat, yang sahabat umurnya panjang, bahwa sehingga saya itu asar Anas bin Malik, ya, innakum lataf'aluna asya' wa inna lana'udduha fi zamani Rasulullah SAW minal mubiqat. Kalian para tabi'in melakukan hal-hal yang kalian itu menurut kalian biasa. Di zaman Nabi kita menganggap itu termasuk dosa yang membinasakan. Ya, ini antara zaman sahabat dengan tabi'in saja sudah beda. Ya, terlebih lagi jika, ya, mundur sampai 1000 tahun seperti hari ini. Ya, maka wallahualam, ini definisinya Al-Hafidz. Malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa. Ya, ada juga definisi yang lain, yakni definisi Imam Asy-Syafi'i. man kana ta'atuhu ghalibatan ala ma'siyatihi. Ya, di mana dia ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya. Ya, ini bahasan tentang adil. Tamad dhabti. Syarat yang kedua, memiliki kedobitan yang sempurna. Memiliki kedobitan yang sempurna. Kedobitan, yakni bi an yuaddiyahu kama sami'ahu. Dia mampu menunaikan, menyampaikan hadis sebagaimana ia dengar. Ya, sebagaimana ia mendengarnya. Yang kemudian dhabit ini terbagi dua. Ya, imma dhabtu sadrin wa imma dhabtu kitabin. Dhabtu sadr. Bi an yuthbita ma sami'ahu bihaithu yatamakkanu min istihdarihi matasha. Dia hafal. Dan dia mampu mengeluarkan hadisnya kapan saja dia mau. Ya, ini dhabtu sadrin. Ya, dia hafal hadisnya dan bisa dia sampaikan hadisnya kapan saja. Tidak perlu buka kitab. Ya, itu dhabtu sadrin. Ada juga dhabtu kitabin. Dhabtu kitab. Wa huwa siyanatuhu ladaihi mundu sami'a. Yakni dia dahulu di masa belajarnya dia menulis hadisnya. Dia menulis hadisnya dan menjaga baik-baik kitab hadisnya. Dia simpan baik-baik. Bahkan tidak kasih sembarangan kitab hadisnya tersebut kepada sembarangan orang. Tidak. Ya. Biasanya hanya dikasih kepada muridnya yang thiqoh. Keluarganya pun tidak dikasih sembarangan. Keluarganya keluarga yang thiqoh juga. Anggota keluarga yang thiqoh baru dia mau kasih. Ini dhabtu kitab. Dhabtu kitab. Jika bisa menggabungkan dua kedobitan ini maka lebih bagus. Ini lebih afdol. Menggabungkan dhabtu sadrin dengan dhabtu kitab. Ya, maka itu lebih afdol daripada yang hanya salah satunya. Ya, dan itu para imam besar rata-rata menggabungkan. Ya, seperti Imam Malik. Imam Malik dhabtu kitab. Dhabtu sadr. Dan juga menulis. Ya, menulis hadisnya. Ya, adapun gurunya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri tidak menulis. Ya, Imam Az-Zuhri menghafal tapi tidak menulis. Ya, beliau tidak menulis. Sebagian ulama. Amir ibn Syarahbil. Ya. La yaktubu sauda 'ala al-bayda, tidak pernah menulis hitam di atas putih, ya. Hanya hafal saja, hafal-hafal namanya masuk di sanad. Yani beliau masuk dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lebih afdal itu menggabungkan keduanya. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal saja yang sebegitu hebatnya hafal 1 juta hadis, tidaklah beliau mengajarkan hadis wa illa kitabuhu amamahu, kecuali kitabnya berada di hadapannya. Kalau lah beliau membuka majlis hadis, tetap beliau membawa kitabnya. Walaupun beliau hafal, ya, sempat beliau menyuruh anaknya, ya, udhkur al-isnad sa'adhkur lakalmat. Silahkan sebut sanad mana saja, saya sebut matannya. Sebut matan, saya sebut sanadnya. Ya, dibolak-balik seperti apa Imam Ahmad itu bisa. Tapi ketika menyampaikan hadis Rasulullah SAW, tetap pakai kitab. Ya, ini lebih afdol menggabungkan keduanya. Ya. Barangkali ada yang bertanya bagaimana patokan sempurna atau tidaknya, yakni bil bi sabri marwiyatihi, dengan mengecek riwayat-riwayatnya apakah banyak kesalahan rawi tersebut dalam periwayatannya atau tidak. Ya, jika tidak ada kesalahan atau bahkan sangat minim sekali kesalahannya maka terhitung sebagai tamuddabti. Tamuddabti membandingkan riwayat dia dengan para perawi lain yang thiqah. Ketika sama. Nah, ini berarti sesama para rawi yang thiqah. Ketika ada rawi yang sudah masyhur thiqah, kemudian kita bandingkan rawi yang lain, wah ini salah hadis satu. Wah, hadis kedua salah lagi. Hadis kelima salah lagi. Hadis keenam salah lagi. Hadis kini salah matannya. Hadis ini namanya kebolak-balik. Nah, dari sini rawi tersebut didhaifkan kedobitannya. Ya, dia didhaifkan kedobitannya. Syarat yang ketiga, muttasilus sanad. Sanadnya bersambung. Ya, sanadnya bersambung. Ai bihaitsu yakunu kullu min rijalihi sami'a dzalikal marwi min syaikhihi. Kata al-Hafidz, yakni seorang murid dia mendengar dari syekhnya. Sebenarnya mendengar ini hanya perwakilan saja, ya. Kenapa? Karena nanti kita bahas turuq tahammul, metode periwayatan hadis itu bukan hanya sama'. Bukan hanya sama' min lafdhi syekh, bukan. Tapi ada 8. Tapi ini hanya perwakilan saja. Intinya, murid meriwayatkan dengan dari gurunya dengan metode periwayatan yang sah, ya, dengan metode periwayatan yang sah, tidak terputus sanadnya, maka itu muttasilu as-sanad. Ghairu mu'allalin, tidak ada ilal, tidak ada ilal mu'allal, hadis yang di dalamnya ada ilal. Dikatakan juga sebagai mu'allal, bisa dikatakan sebagai mu'allun, bisa dikatakan sebagai ma'lulun. Tapi wallahu alam, yang lebih tepat itu mu'allal yang dibawakan oleh Al-Hafidh. Sebagian lebih menguatkan mu'al. Kenapa? Karena biasanya para ulama allahu bil irsal. Dia menjelaskan illat hadis ini bahwa ada mursal. Apakah mursal khafi atau zahir? Ma fihi illatun, yakni yang di dalamnya terdapat illat. Sedangkan illat ma fihi illatun khafiyatun qadihatun, yang di dalamnya ada illat yang tersembunyi yang dia mencacati hadis. Sebagian ulama menambahkan keterangan wa zahiruhu as-salamatu minhu. Sedangkan secara kasat mata itu seolah seperti hadis yang sahih. Ya. Seolah seperti hadis yang sahih. Maka ini disebut juga mu'allal. Seperti apa misalnya? Kalau kita baca hadis satu sanad, ya, satu sanad terawihnya para imam masyhur. Ya. Syu'bah misalnya. Ya, jalur Syu'bah. Ini kalau dari jalur satu sanad saja bisa dikatakan atau dianggap sebagai hadis yang sahih. Tapi ketika dibandingkan dengan jalur sanad yang lain, loh kok beda? Ya. Ini ada yang aneh. Menyelisihi periwayatan yang lebih thiqah. Ya, maka itu ketahuan. Atau tidak bisa perbedaan, ada terjadi ikhtilafu riwayat. Baik dari segi matan atau dari sisi sanadnya. Maka baru diketahui ketika dikumpulkan jalur sanadnya, di situ ada illat. Yani illatul ittirab. Ya, hadisnya muttarib. Maka ini illat. Ya. Yani apa? Kadang atau bahkan seringnya illat itu zahiruhu as-salamatu minhu. Secara kasat mata seperti sanad yang sahih. Ya, secara kasat mata seperti sanad yang sahih. Yang ini banyak jenisnya. Ini banyak jenisnya. Wala syadzin, dan tidak pula syadz. Ya. Dan tidak pula syadz. Syadz secara lughatan al-munfaridu, yakni yang bersendirian. Adapun secara istilah dibawakan oleh Al-Hafidz di sini, beliau hanya sekilas saja membahasnya. Ma yukhalifur rawi man huwa arjahu minhu, di mana rawi menyelisihi periwayatan yang lebih rajih, yang lebih thiqah. Ya, yang lebih thiqah. Ini insyaallah pembahasannya nanti ada jenis tersendiri. Ketika terpenuhi 5 syarat tersebut, maka itu hadis yang sahih. Ya, rawinya adil, rawinya dhabit, sempurna dhabitnya, sanadnya bersambung, tidak ada illat dan tidak pula syadz, maka itu sahih li dzatihi. Ya, sahih li dzatihi. Kemudian Al-Hafidz mengatakan wa tatafawatu rutabuhu bitafawuti hadhihi al-awsaf. Dan dia, yakni khabar ahad yang sahih li dzatihi, itu bukan satu derajat, tapi berbeda derajatnya, bertingkat-tingkat. Ada yang paling sahih, ya, bahkan dikatakan ashahul asanid. Nanti kita bahas, ada ashahul asanid. Dikatakan oleh para ulama sebagai ashahul asanid. Ya. Ada yang di bawah itu, ada yang dikatakan sahih saja. Ada yang diikhtilafkan oleh para ulama, ini hadis sahih atau hadis hasan. Sehingga apa? Hadis yang terpenuhi 5 syarat tadi, itu tidaklah satu tingkatan, tidak satu derajat. Akan tetapi dia berlebih kurang. Berlebih kurang ketingkatannya, keabsahannya, kesohihannya. Loh, berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan dari 5 syarat tadi. Ya, berdasarkan kekuatan dari 5 syarat hadis sahih tadi. Seperti apa? Rawi yang adil, masyhur dia, rawi yang bertakwa. Dengan rawi yang dia ada bid'ah. Maka ini tentu berbeda. Walaupun masih thiqah juga misalnya, rawi yang ahli bid'ahnya, tentu berbeda tingkatan, ya, keadilannya. Karena ada bid'ah tersebut. Rawi yang dhabit, rawi yang dhabitnya secara kitab maupun secara hafalan, tentu berbeda dengan rawi yang dia mukhtalit bi akharah. Dia hafalannya kacau di akhir hayatnya. Ditambah lagi tidak ada tarikhnya lagi. Ya, maka ini dicek lagi loh, ini meriwayatkannya ketika hafalannya masih bagus apa sudah jelek. Tentu itu berbeda. Ya, kualitas riwayat 2 rawi yang seperti itu. Sanadnya sambung. yang satu dengan sama', yang satu mukatabah, sebatas surat dari syekh kepada muridnya. Tentu ini beda tingkatan. Ya, berbeda tingkatan antara riwayat yang sama' dengan mukatabah. Seperti itu, semakin kuat dalam lima syarat itu, maka dia semakin sahih. Oleh karena itu, ada kalanya para ulama memutlakkan asahul asanid. Ada sanad-sanad yang dikatakan oleh para ulama sebagai asahul asanid, sanad yang paling sahih. Seperti apa? Al-Hafidh, ya, beliau membawakan contohnya. Kaz-Zuhri an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi. Ini adanya di Nuzhah, ya. Di Nukhbah tidak ada. Ada di Nuzhah ataupun yang di syarah dari Syekh Utsaimin atas Nuzhah itu pun ada. Ya. Seperti apa jalan Az-Zuhri dari Salim? Salim itu anaknya Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar an abihi, yakni dari Abdullah bin Umar. Ini dikatakan ashahul asanid menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga jalur Muhammad bin Sirin dari Abidah Salmani dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini ashahul asanid menurut Amr bin Ali Al-Fallas, ya. Menurut Imam Amr bin Ali Al-Fallas, ashahul asanid Muhammad bin Sirin an Abidah an Ali. Sebagian ulama yang lain, Imam Bukhari sebagaimana masyhur, ashahul asanid indal Bukhari Malik an Nafi an Ibni Umar. Ya, maka ketika ada hadis diriwayatkan dengan jalur ashahul asanid, ya, maka ini sudah tidak diragukan lagi. Maka ini termasuk sanad yang paling sahih tingkat tinggi. Manakah yang paling sahih dari jalur-jalur ashahul asanid tersebut? Ya, para ulama khilaf. Maka wallahu alam, yang lebih dipilih oleh ulama muhaqqiqin seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar maupun As-Suyuti dalam Tadhibur Rawi, tidak diunggulkan salah satu ashahul asanid dibanding yang lainnya. Ya, tidak diunggulkan salah satu dibanding yang lainnya. Kalaulah mau kita katakan ashahul asanid secara muqayyad, yakni ashahul asanid jalur Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Sirin dari Abidah dari Ali, seperti itu. Ya, kita ungkapkannya ashahul asanid secara muqayyad, itu lebih selamat. Sanad yang seperti ini tentu lebih kuat dibanding jalur sanad yang di bawah derajatnya. Seperti apa? Al-Hafidz dalam Nuzhahnya mencontohkan seperti riwayat Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Hammad bin Salamah min rijali Muslim. Dia rawi Muslim, tapi bukan rawi Bukhari. Ya, beda dengan Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid rijal Sahihain. Ya, Hammad bin Zaid itu lebih thiqah. Ya, tapi Hammad bin Salamah itu lebih faqih. Ya, dia lebih faqih. Dia min rijali Muslim. Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis Hammad bin Salamah. Ya, maka di sini thiqah tapi kurang derajatnya. Paham? Ya, kurang derajatnya Hammad bin Salamah. Dia di bawah Hammad bin Zaid dari segi kethiqohan, kesiqohan dalam hadis. Tapi kalau faqih, lebih faqih dia. Ya, lebih faqih Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah an Thabit an Anas. Maka ini tentu saja derajatnya di bawah dari derajat tadi sanad-sanad yang dikatakan sebagai ashahul asanid. Kenapa? Karena rawinya ini hanya dipakai oleh Imam Muslim. Imam Bukhari tidak pakai rawi ini. Menunjukkan apa? Dia bukan rawi yang tingkat tertinggi. Ya, bukanlah rawi yang tingkat tertinggi. Tentu saja ada lagi yang di bawahnya. Seperti apa? Jalur Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Itu jalur yang masyhur sebagai jalur yang hasan. Ya, maka ini di bawah lagi derajatnya. Ya, derajatnya di bawah lagi daripada sanad-sanad yang sudah disebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena memang berbeda. Kalau ini dari jalur kedobitan. Ya, bedanya dari jalur kedobitannya dia kurang dibanding jalurnya Hammad bin Salamah, apalagi jalurnya yang ashahul asanid. Ya, kedobitannya dia kurang dibandingkan jalur-jalur sanad hadis yang sahih. Ya, oleh karena itu kesahihan suatu sanad itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Dan para ulama mengumpulkan hadis, ada yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Di antara yang masyhur itu adalah dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Akan tetapi para ulama, ya, lebih mendahulukan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Ya, lebih mendahulukan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Loh, kenapa? Ya, lebih didahulukan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Padahal keduanya mengumpulkan tadi 5 syarat hadis sahih dan para perawinya pun hebat-hebat. Ya, itu diunggulkan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim ditinjau dari 5 sisi. Ditinjau dari 5 sisi. Yang pertama, kathratu kalamil ulama alladhi nuqila anhum. Yakni pujian para ulama lebih banyak kepada Sahih Bukhari. Ya, lebih banyak ulama yang memuji Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Ya, ulama hadis lebih mendahulukan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim. Kebanyakan para ulama, jumhur ulama. Ya, sebagian ada yang bersyair. Tashajara ladayya qawmun ayyadaini tuqaddimu. Laqad faqa al-Bukhari sihatan kama faqa fi husni sinaati muslimu. Ya, para ulama khilaf, mana yang lebih afdal, Sahih Bukhari atau Muslim. Maka dikatakan faqa al-Bukhari sihatan. Ya, yang sahih, Sahih Bukhari lebih kuat dari sisi kesahihan. Dan lebih banyak ulama yang memuji. Adapun perkataan Al-Imam Abu Ali An-Naisaburi, ma tahta adimis sama' asahhu min kitabi muslim. Tidak ada di kolong langit yang lebih sahih daripada kitab muslim. Maka itu dijawab oleh Al-Hafidh. Bukan berarti tidak ada yang sejajar yang dikatakan atau termasuk kitab hadis yang paling sahih. Lalu bagaimana perkataan Imam Syafi'i? Ya, ma a'lamu kitaban ashahu min kitabi Malik. Aku tidak mengetahui kitab yang lebih sahih daripada kitabnya Imam Malik, yakni Muwatta'nya. Maka itu dijawab, ya, seperti oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Hadis, ya, hadza fi zaman qabla wujudil Bukhari wa Muslim. Ya, itu di zaman sebelum ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Imam Malik yang paling sahih. Ya, kitab Imam Malik yang paling sahih. Sisi yang kedua, bahwa min syiddati syaratil ittisal. Dari sisi syarat ittisalus sanad. Al-Imam Muslim dalam syarat ittisalus sanad, ketersambungan sanad, Imam Muslim hanya mensyaratkan bimutlaqil mu'asarah. Ya, cukup perawinya setidaknya sezaman. Walam yakun mudallisan, dan bukan seorang yang mudallis. Sedangkan Imam Bukhari, beliau mensyaratkan sama' walau marrah. Antara murid dengan gurunya itu disyaratkan harus mendengar. Harus mendengar walaupun hanya sekali saja. Ya, walaupun hanya sekali saja. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, rawi yang dikritik di Sahih Bukhari itu lebih sedikit daripada rawi yang dikritik di Sahih Muslim. Ya, rawi yang dikritik di Sahih Bukhari lebih sedikit daripada rawi yang dikritik di Sahih Muslim. Sisi yang keempat, ya, kita dengarkan azan sejenak. Kita lanjutkan sedikit, ya. Yang keempat, hadis-hadis yang dikritik di Sahih Bukhari itu lebih sedikit daripada yang dikritik di Sahih Muslim. Ya, di antara karya yang paling hebat dalam kritikannya itu karya Imam Ad-Darqutni. Ya, Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Ya. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa kritikan Darqutni kepada Sahih Muslim kebanyakannya betul. Kebanyakannya kebenaran ada pada Imam Ad-Darqutni. Adapun kritikannya kepada Sahih Bukhari, kebanyakannya kebenaran itu tetap ya pada Imam Al-Bukhari. Ya. Ini sisi yang keempat. Sisi yang kelima, ajaliyatul Bukhari ala Muslim. Imam Bukhari lebih agung, lebih alim tentang rijal dan ilal hadis daripada Imam Muslim. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz dalam Nuzhahnya, "Anna al-Bukhari kana ajalla min Muslimin fil ulumi wa a'rafa bi sina'atil hadis minhu, wa anna Musliman tilmiduhu wa khirrijuhu." Bahwa Imam Bukhari lebih agung daripada Imam Muslim, lebih paham tentang ilmu hadis daripada Imam Muslim. Bahkan Imam Muslim itu muridnya, ya, muridnya. Bahkan sebagian ulama seperti Darqutni mengatakan, "Laulal Bukhari lama raha Muslimun walaja." Kalaulah enggak ada Bukhari, yakni Muslim enggak berguru dengan Bukhari, Imam Muslim enggak akan keluar, enggak akan sehebat itu, ya. Wallahualam, ini ada sedikit mubalaghah juga, ya. Bukan berarti Imam Muslim tidak memiliki syekh-syekh yang hebat, tetap punya. Bahkan sebenarnya Imam Muslim ketemu dengan Bukhari itu di penghujung hayatnya. Ya. Sebagian mengatakan seperti itu. Imam Bukhari lebih agung daripada Imam Muslim. Ini juga dengan persaksian Imam At-Tirmidzi, di mana beliau mengatakan dalam kitab ilalnya, "Makana fihi min dzikri ilal fil ahadits war rijal wa tarikh fahiya mastakhrajtuhu min kutubit tarikh." Kalam Sunan Tirmidzi itu bukan hanya kitab hadis. Ada ilalnya, ada nama-nama rawinya, fulan ketemu dengan fulan, fulan yasma' min fulan. Itu katanya itu dari kitab-kitab tarikh. Wa aktsaru dzalika ma nadhartu fihi Muhammad bin Ismail. Kebanyakannya itu saya dapatnya dari Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari. Dapat infonya dari Imam Al-Bukhari. Wa minhu ma nadhartu Ubaidillah ibn Abdurrahman, Abdullah ibn Abdurrahman. Sebagiannya itu dapat dari Abdullah bin Abdurrahman, yakni Imam Ad-Darimi, Sahibul Musnad. Wa Abu Zur'ah, sebagiannya dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Ubaidullah ibn Abdul Karim. Wa aktsaru dzalika an Muhammad bin Ismail, tapi kebanyakannya itu dari Muhammad bin Ismail, yakni dari Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam At-Tirmidzi memuji, "Wa lam ara ahadan bil Iraqi wa la bi Khurasan fi ma'na al-ilal wa at-tarikh wa ma'rifati al-asanid kabira ahadin a'lama min Muhammad bin Ismail." Tidak pernah aku melihat Imam Tirmidzi ini tabaqah muridnya Imam Bukhari dan Muslim. Ya, tabaqah muridnya setelah Imam Bukhari dan Muslim persis, ya. Kata Imam At-Tirmidzi, "Saya tidak pernah melihat orang di Irak, di Khurasan, ya. Di Irak itu seperti Imam kalau tabaqahnya Bukhari saya kurang hafal juga, ya. Kalau Khurasan seperti Imam Abu Zur'ah, Imam Abu Hatim, Imam Bukhari pun Khurasan." Ya. Tidak ada ulama di Irak maupun di Khurasan tentang ilmu ilal, ilmu tarikh, ilmu ya tentang sanad orang yang lebih alim daripada Muhammad bin Ismail, yakni gurunya Bukhari. Makanya kalau ada di Sunan Tirmidzi qala Muhammad bin Ismail, itu kalam Bukhari, ya. Itu adalah kalam Imam Al-Bukhari yang memang ya paling alim dalam hal ini menurut Imam At-Tirmidzi. Ya, oleh karena itu dari lima sisi ini lebih diunggulkan Sahih Bukhari. Oleh karena itu Al-Hafidz mengatakan, "Wa min thamma quddima Sahihul Bukhari, thumma Muslimun, thumma syartuhuma." Oleh karena itu lebih didahulukan Sahih Bukhari, kemudian Muslim, kemudian yang sesuai dengan syarat keduanya. Yakni ditinjau dari lima sisi tersebut. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.